Putri, gadis belia yang baru melek, jadi liar karena ingin keren, dan dibilang trendy. Putri, harusnya kamu ada di rumah, SCPR atau les fisika, bukan di diskotik. Kalau makan sekolah atau tahun UMP, dari rekam hingga tanpa BA, tinggal aku baru memperasa hidup di LA, berkebun bangga. Yes. Putri, sayang tubuhmu kau digratisin hanya untuk kejar satu kata, biar dibilang seksi. Pasti menggurung diri dalam kamar.